yang paling baik amalannya. Bahkan penciptaan langit dan bumi adalah ujian. Allah firman, "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Dan singgasan Allah di atas air untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan setiap insan yang terlahir di muka bumi ini, muslim maupun kafirnya, semuanya menjalani ujian dan cobaan yang Allah telah tetapkan terhadap mereka. Allah mengingatkan, "Inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalih faja'alnahu samian basira." Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kemudian kami mengujinya. Diuji dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu, kami jadikan dia manusia ini bisa mendengar dan bisa melihat. Demikian pula cobaan yang menimpa kaum mukminin adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Alif Lam Mim, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falyalamanna Allahu alladhina sadaqu wa layalamanna Allahu al-kadhibin." Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman sementara mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar jujur, dan Allah mengetahui siapa yang benar-benar, siapa yang dusta di antara mereka. Maka ini sifat ujian dan cobaan menimpa setiap manusia. Ketentuan yang juga ditetapkan terhadap kaum mukminin, bahkan para nabi dan para rasul yang mengemban, juga orang-orang yang mengemban tugas nabi dan rasul mengalami ujian dan cobaan. Dalam sebuah hadis, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bertanya, "Ya Rasulullah, man ashaddun nasi bala'an?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang cobaannya paling berat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-anbiya'u, thumma al-amsal fal-amsal." Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka, lalu orang-orang yang semisal dengan mereka. Yubtala al-abdu ala hasabi dinihi, fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu. Seorang hamba diuji sesuai dengan kadar agamanya. Apabila agamanya kuat, cobaannya akan bertambah. Wa in kana fi dinihi rifqa yubtala ala hasabi dinihi. Apabila agamanya lembek, dia diuji sesuai dengan kadar agamanya. Kemudian Rasulullah menyatakan di akhir hadis, "Fama yadrahu al-bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alayhi min khathiyah." Terus menerus cobaan itu menimpa seorang hamba hingga dia dibiarkan berjalan di atas muka bumi tanpa menyandang satu dosa pun. Iya. Ini beberapa penjelasan dari Al-Quran dan sebuah hadis dari Rasulullah menerangkan bahwa ujian dan cobaan adalah ketentuan, adalah hal yang ditetapkan berjalan di tengah manusia. Dan apa yang saya terangkan dari ayat-ayat dan hadis bisa dipahami bahwa cobaan yang menimpa manusia beraneka ragam. Di antara cobaan yang pertama, ada yang sifatnya menggugurkan dosa. Ada cobaan menggugurkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min waqabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yahummuhu illa kuffira bihi min sayyi'atihi." Tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh sakit terus-menerus. Ditimpa oleh keletihan, penyakit, kesedihan, hingga gundah gulana yang menyusahkannya, kecuali dia akan digugurkan dari kesalahan-kesalahannya. Jadi, sifat ujian kadang menggugurkan dosa. Dan dari sifat ujian dan cobaan, kadang ujian dan cobaan mengangkat derajat dan menambah kebaikan. Sebagaimana yang terjadi pada ujian para nabi dan rasul. Pada hadis yang telah saya bacakan tadi. Manusia yang paling berat cobaannya para nabi, kemudian yang semisal dan yang semisal dengannya. Dan cobaan ini mengangkat derajat mereka, menambah kebaikan untuk mereka. Yang ketiga, ada dari ujian dan cobaan yang membedakan seorang mukmin dengan seorang kafir. Hal yang membedakan antara seorang mukmin dengan seorang kafir. Iya. Sebagaimana yang kita dengarkan tadi dari ayat surah Al-Ankabut. Dan juga Allah berfirman, "Iyam taskum farhun faqad massal qauma farhun mithluhu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّقِلَ مِنْكُمْ شُهَدًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Jika kalian, ini ayat berkaitan dengan para sahabat, jika kalian terluka, yaitu pada perang Uhud, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun mereka mendapatkan luka yang serupa. Sebab orang-orang kafir mengalami kekalahan di perang Badr. Jadi kalian sekarang di perang Uhud kalah, demikian pula kekalahan pernah menimpa mereka. Kemudian Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan itulah hari-hari kejayaan, kemuliaan, kebaikan diperselisihkan di tengah manusia. Hari ini yang sana bergembira, besoknya dia bersedih. Hari ini yang sana berjaya, besoknya dia turun dari kejayaannya. Demikianlah hari-hari diperselisihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah mengetahui siapa yang beriman di antara kalian. Dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyayangi orang-orang yang zalim. Dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala mentamhir, membedakan, membersihkan orang-orang yang beriman dan Allah membinasakan orang-orang yang kafir. Kemudian sifat yang keempat dari ujian dan cobaan. Karena ujian dan cobaan itu adalah balasan terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Balasan terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka. dan agar supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Di ayat ini menerangkan bahwa ada mereka tertimpa musibah karena perbuatan tangan-tangan mereka sendiri, dan agar mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Iya. Maka ini empat keadaan, cobaan, ujian yang menimpa manusia. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, telah dimaklumi bahwa ujian dan cobaan yang menimpa sangatlah beragam di tengah manusia. Ujian itu kadang terhadap jiwa, harta, kehormatan, keagamaan, dan selainnya. Serta kadang menimpa individu, keluarga, masyarakat, atau suatu negeri. Kita telah menyaksikan berbagai musibah dan petaka yang meluluh lantakan harta benda, melayangkan jiwa-jiwa manusia, menghilangkan keamanan dan ketenangan, mencentang perangankan kegembiraan. Dan kita telah melihat musibah-musibah yang berakhir dengan kepiluan, ratap tangis, duka dan nestapan. Juga kita mengetahui bahwa prahara musibah dan petaka ini bukan hanya menimpa kita di masa ini, juga telah mendera umat-umat sebelum kita. Iya. Karena itulah kewajiban bagi seorang mukmin terhadap ujian, cobaan, musibah dan petaka ini, dia berjalan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam tuntunan bagi seorang mukmin dalam ujian, cobaan, musibah dan petaka terdapat renungan-renungan yang membawa makna baginya. Bisa menjadi sebuah ibadah yang mengantarnya kepada jenjang keimanan dan ketakwaan, serta membawa seorang hamba yang dirundung oleh musibah kepada pahala dan keutamaan. Namun seluruh hal ini bisa didapatkan dengan mengambil pelajaran, merenungi dan memperhatikan apa kewajiban yang harus ditegakkan saat musibah itu datang, dan merenungi, mengambil pelajaran. Ini adalah hal yang Allah perintah saat musibah. Allah perintah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Fata'in min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashidin. Atalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubun yafqahuna biha fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Betapa banyak kota-kota yang telah kami hancurkan, telah kami binasakan, yang penduduknya dibinasakan dalam keadaan zalim. Maka engkau melihat tembok-tembok rumah mereka sudah rubuh menutupi atap-atapnya. Dan betapa banyak sumur-sumur tidak lagi berfungsi, dan betapa banyak istana-istana tidak lagi berpenghuni. Semua penduduknya dihancurkan oleh Allah. Ini musibah yang menimpa. Apa kewajiban? Allah perintah, "Afalam yasiru fil ardh?" Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi? "Fatakuna lakum qulubun ya'qiluna biha." Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. "Aw adanun yasma'una biha." Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Semua mengambil pelajaran. Kalau dia tidak melakukan hal ini, Allah mengingatkan sesungguhnya bukanlah mata kepala itu yang buta, tapi yang dibutakan adalah pandangan yang berada di dalam hati. Ini adalah kewajiban untuk mengambil pelajaran. Dan di surah Hud, Allah Subhanahu wa taala terangkan kisah-kisah umat-umat sebelum kita. Bermula diterangkan kisah Nabi Nuh. Kemudian diterangkan bagaimana kehancuran kaum Nabi Nuh. Diterangkan kisah Nabi Hud bersama kaumnya Ad. Diterangkan kehancuran kaum Ad. Kemudian diterangkan kehancuran kaum Samud. Diterangkan kehancuran kaum Lut. Diterangkan kehancuran kaum Syu'aib. Diterangkan kehancuran Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu aliman shadid. Inna fi dhalika la'ayah liman khafa 'adzab al-akhirah. Dhalika yawmun majmu'un lahun nas wa dhalika yawmun mashhud. Demikianlah adab Rabbmu apabila Dia menyiksa suatu negeri di mana negeri itu berlaku zalim. Sesungguhnya siksaannya sangatlah pedih. Kemudian Allah mengingatkan sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada adab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia akan dikumpul untuk menghadapinya. Ia adalah hari yang akan dipersaksikan oleh seluruh makhluk. Jadi keberadaan musibah dan petaka harus selalu menjadi renungan dan kita mengambil pelajaran darinya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jalani, harus kita perhatikan di dalamnya. Iya. Karena itulah di kesempatan ini saya akan merangkan beberapa renungan, beberapa pelajaran yang harus kita perhatikan saat musibah terjadi. Dan ini pembicaraan tema di dalam pembahasan ceramah ini adalah sebuah kaidah yang berlaku di dalam seluruh kehidupan pada setiap musibah dan ujian yang menimpa. Iya. Dan kita akan menjelaskan pada pertemuan ini beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama saya akan merangkan sebab-sebab turunnya musibah dan petaka. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hal-hal, amalan-amalan yang menyebabkan seorang hamba terhindar dari musibah dan petaka. Nah, seorang jika menghadapi petaka, ada amalan yang menyebabkan musibah itu diangkat. Dan seorang sebelum petaka datang, ada amalan yang menjamin untuk hamba tersebut ia tidak akan ditimpa oleh musibah. Juga saya akan terangkan di kesempatan ini insyaallah taala beberapa hikmah dan manfaat di balik keberadaan musibah dan petaka. Dan kalau waktu masih mencukupi, saya akan menerangkan kewajiban bersabar saat menerima musibah. Ini secara global 4 pembahasan yang penting untuk diketahui. Tidak memahami 4 pembahasan ini pada saat tertimpa musibah, itu namanya musibah di atas musibah. Musibah di atas musibah. Kenapa? Waktu seorang mukmin, musibah itu menjadi pelajaran, hal yang memperkuat agamanya, bukan meruntuhkan agamanya. Bukan meruntuhkan agamanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan bahwa musibah yang paling besar bukanlah musibah yang menimpa dunia seorang, menimpa harta, jiwa, kehormatan, keluarga, dan selainnya dari dunia. Tapi musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama seorang hamba. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir di setiap majlis beliau duduk, beliau tutup dengan doa yang indah. Di antara doa yang beliau sebutkan, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah yang menimpa kami pada agama kami, pada agama, terjadi pada agama kami. Iya, ini fikih yang hendaknya dipahami. Kalau kita melihat pada banyak manusia yang ditimpa musibah, fikih ini kurang dipahami. Karena itu jangan heran ada orang-orang yang tertimpa musibah. Kita melihat kesedihan, kepiluan mereka, kehilangan harta benda, rumah tinggal, dan selainnya dari keduniaan sangat tampak sekali. Tapi kapan dia luput sholat berjamaah? Kapan dia luput di dalam melakukan ketaatan? Dianggap sebagai perkara yang biasa. Hal itu musibah dalam agama. Bahkan tidak jarang kita melihat orang bergelimang dengan dosa dan maksiat, dianggap sebagai apa? Perkara yang biasa. Padahal itu adalah musibah pada keagamaan seorang hamba. Jadi musibah lebih berat, lebih dahsyat daripada musibah yang menimpa harta, jiwa, dan keduniaan seorang hamba. Iya. Maka penting artinya seorang mengambil pelajaran, merenungi, dan memperhatikan kaidah-kaidah syariat saat musibah itu datang melanda. Di pembahasan yang pertama, saya ingin menjelaskan di sini tentang sebab-sebab turunnya musibah dan malapetaka. Ya. Turunnya musibah dan malapetaka dimaklumi bahwa hal tersebut terjadi tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah yang menimpa itu tidak lepas dari perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabatkum min musibah fabima kasabat aydikum." Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian. Wa ya'fun katsir, Allah sudah sangat banyak memaafkan. Dikata Allah menyiksa setiap manusia lantaran dosa yang dia lakukan, maka tidak ada yang tersisa di atas muka bumi. Dan Allah menegur para sahabat, mengingatkan para sahabat setelah mereka tertimpa kekalahan di perang Uhud. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan apa sebab kekalahan itu agar supaya menjadi renungan bagi mereka. Allah firman, "Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Dan mengapa ketika kalian ditimpa oleh musibah di perang Uhud, maksudnya mereka mengalami kekalahan, padahal kalian telah menimpakan dua kekalahan yang berlipat pada musuh-musuh kalian. Ya. Kaum mukminin sudah menang sebelumnya. Sekarang saat kalian mendapatkan kekalahan, tiba-tiba kalian berkata, dari mana datangnya? Dari mana datangnya kekalahan ini? Maka Allah firman, "Qul," katakan oleh Muhammad kepada mereka. Ya. "Huwa min 'indi anfusikum." Kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Perhatikan, berasal dari mana? Dari diri kalian sendiri. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Dan dari fikih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma nazala bala'un illa bidambin, wa ma rufi'a bala'un wa la rufi'a bala'un illa bitaubah." tidaklah ujian, tidaklah petaka itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah petaka itu diangkat kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ucapan Ali radhiyallahu taala, tidaklah musibah itu turun kecuali karena suatu sebab yang mengharuskan datangnya musibah sebagai balasan, dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali dengan amalan yang ditegakkan sehingga menolak datangnya musibah dan menghilangkan musibah itu. Iya. Dan ini fikih yang sangat mendalam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga seorang mukmin hendaknya selalu mencari apa sebab yang menyebabkan musibah itu datang. Dia merenungi apa kesalahan yang dia lakukan, apa yang terjadi di tengah mereka sehingga musibah itu datang. Iya. Maka di sini saya akan menyebutkan beberapa sebab yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka. Yang pertama, dari sebab yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka adalah perbuatan kekafiran dan perbuatan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Iya. Ini sebab yang paling utama dan sebab yang paling membahayakan. Yang paling membahayakan. Apalagi kita melihat di masa ini berbagai praktik kesyirikan yang terjadi tengah manusia yang sangat disayangkan, dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai umat Islam, dianggap sebagai perkara yang biasa, bahkan kadang dianggap sebagai suatu kebaikan, bagian dari ibadah. Karena itu tidak heran kita melihat orang-orang yang mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, kuburan-kuburan, untuk meminta hajat kepada penghuninya. Kita dapatkan orang-orang yang menyembelih hewan ternak di kuburan, di tempat-tempat yang dikeramatkan tersebut, bernadar, melakukan berbagai ritual. Ya. Belum lagi melempar sesajian ke sungai, ke lautan, dan sebagainya. Ya. Di sudut lain, kebiasaan mendatangi dukun, paranormal, orang pinter, dan semisalnya, untuk menanyakan hal-hal yang gaib, rezeki, jodoh, dan sejenisnya, ini sudah merupakan hal yang dianggap lumrah oleh banyak manusia. Sudah menjadi topik tontonan di acara-acara televisi, pembahasan di media-media tertulis, di media cetak. Hal yang banyak diiklankan. Padahal seluruh hal ini adalah bentuk dari kekufuran dan kesyirikan waliyahubillah. Ya. Maka hendaknya seorang hamba mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan yang seperti ini adalah sebab utama yang mendatangkan musibah dan malapetaka. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan ancaman yang sangat besar apabila ini terjadi di tengah manusia. Di surah Maryam, di akhir dari surah, ayat 88 sampai ayat 95, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada." لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن أبدا لقد أحصاهم وعدهم أدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لمريكا بركاته Allah yang Maha Pemurah mengambil, mempunyai anak. Perhatikan ya, ini ucapan siapa? Ucapan orang Yahudi. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Juga ucapan orang Nasrani. Mereka mengatakan Al-Masih anak Allah. Serta juga ucapan kaum musyrikin. Mereka mengatakan bahwa para malaikat anak-anak perempuan Allah. Perhatikan ya, ucapan kekufuran dan kesyirikan ini. Maka Allah firman, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mungkar. Hampir saja langit itu runtuh karenanya. Hampir saja langit itu pecah karenanya. Perhatikannya, hampir langit pecah karena ucapan kekuburan dan kesyirikan tersebut. Perhatikan keadaan langit. Dan hampir saja bumi itu terbelah. Hampir bumi terbelah. Dan hampir saja gunung itu runtuh karena ucapan tersebut. Ini sebuah ucapan kesyirikan. Kalau kita perhatikan ucapan kesyirikan ini, banyak yang semisal dengannya, hal yang biasa dilakukan oleh manusia. Maka sangat mengkhawatirkan dan sangat mengundang datangnya musibah dan malapetaka. Dan ini adalah sebab yang paling utama yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka. Sebab kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar, larangan yang paling dilarang di dalam syariat. Larangan yang paling dilarang di dalam syariat, kebinasaan dan kehancuran akan didapatkan di balik perbuatan kesyirikan tersebut. Allah mengingatkan di ayat yang lain, "Wa may yushrik billah fata'annama kharra minas sama' fataqtathuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Perhatikan kehancuran. Seakan-akan dia jatuh dari langit. Kemudian dia dihempaskan, dia disambar oleh burung sehingga jatuhnya lebih dahsyat lagi, atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Dan pelaku kesyirikan, apabila dia meninggal tidak bertobat, dia kekal di dalam neraka waliyadu billah. Tidak diampuni dosa-dosanya. Allah firman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan bagi siapa yang meninggal dan belum bertobat dari dosanya. Allah berfirman, "Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan untuknya surga. Karena tempat tinggalnya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berlaku zalim. Iya. Bahaya dari kesyirikan sangat banyak dan beraneka ragam. Ancaman dan kebinasaan akibat kesyirikan ini mengancam individu, masyarakat dan negara. Dan bahaya-bahaya dari kesyirikan ini adalah hal yang dimaklumi. Saya hanya ingin mengisyaratkan sebab-sebab ya, di pertemuan ringkas ini. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka adalah kafir terhadap nikmat Allah. Tidak mensyukuri nikmat. Ya. Tidak mensyukuri nikmat. Kekafiran terhadap nikmat yaitu mengingkari bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Dan kadang kekafiran terhadap nikmat berupa tidak menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan petaka yang akan melimpah saat seorang itu kafir terhadap nikmat. Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an. Wa daraballahu matalan qaryatan ka'anat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah telah membuat sebuah perumpamaan berupa sebuah negeri. Allah membuat suatu perumpamaan berupa sebuah negeri. Yang negeri ini dulunya aman lagi tentram. Rezeki mereka datang berlimpah ruah dari berbagai penjuru. Perhatikannya, nikmat yang didapatkan oleh negeri ini. Namun apa yang mereka lakukan? Fakafarat bi'an'amillah. Hati penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kafir terhadap nikmat. فَأَدَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Oleh karena itu, Allah menimpakan bencana kelaparan kepada mereka. Ditimpakan bencana ketakutan. بِمَا كَانُوا يَسْمَعُونَ. Perhatikan ya, bencananya dibahasakan dengan pakaian. Pakaian kelaparan dan ketakutan. Sebab dia adalah bencana yang terus menyertai dan meliputi mereka. Ini disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Juga Allah menjelaskan kenikmatan yang diterima oleh kaum Sabah. Ya. Kemudian Allah menerangkan bagaimana kehancuran yang menimpa mereka. Allah firman, لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ أَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْسٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka. Perhatikannya, disebut tanda kekuasaan saking banyaknya nikmat yang mereka dapatkan. Ya. Mereka mempunyai dua kebun di samping kanan dan kiri negeri mereka. Berlimpah ruah nikmat yang mereka dapatkan. Dikatakan kepada mereka, makanlah rezeki yang dianugerahkan kepada kalian. Dan Rabb kalian, ya, makanlah dari rezeki yang dianugerahkan kepada kalian dan bersyukurlah kalian. Mereka diperintah bersyukur. Dan Allah ingatkan, negeri kalian adalah negeri yang indah dan Rabb kalian adalah Rabb yang pemurah sepanjang kalian bersyukur. Tapi apa yang mereka lakukan? Fa'a'radu, mereka berpaling. Perhatikan ya, mereka berpaling. Apa akibat? Ya. Karena dia melakukan sebab, maka ini mengakibatkan turunnya musibah. Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Maka kami mendatangkan banjir besar, kami mendatangkan banjir bandang kepada mereka, banjir besar. Dan kami mengganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi dengan pepohonan yang berbuah pahit. Pohon asal dan sedikit dari pohon sidr, pohon bidara. Ini tidak membawa kenikmatan untuk mereka. Dirubah menjadi petaka. Demikianlah kami membalas mereka karena kekafiran mereka. Dan sesungguhnya kami tidak membalas kecuali kepada orang-orang yang sangat sahih. Maka perhatikan, tidak bersyukur terhadap nikmat ini menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka. Ini harus kita renungi. Harus kita renungi. Bermula dari diri kita. Kita menghitung nikmat yang kita dapatkan. Sejauh mana kita telah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Sejauh mana kita menggunakan nikmat itu pada hal yang dicintai dan diridai oleh Allah. Kalau kita melihat kepada diri kita banyak kekurangan. Kita melihat kepada tetangga, kepada keluarga, kepada masyarakat banyak kekurangan dalam hal ini. Karena itu jangan heran. Kalau turun musibah dan malapetaka itu bukan hal yang mengherankan. Sebab yang mengundang musibah dan malapetaka, ya, suatu hal yang telah dilakukan. Kemudian sebab yang ketiga yang bisa menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka adalah menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kebinasaan kaum 'Ad. Umat Nabi Hud. Kaum 'Ad ini mereka dibinasakan. Setelah Allah jelaskan kebinasaan mereka, Allah terangkan, wa tilka 'Ad jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Demikianlah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb mereka dan mereka mendurhakai rasul-rasul mereka. Perhatikan ya, durhaka kepada siapa? Para rasul. Mengikuti rasulnya. Dan mereka mengikuti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang. Ya. Lagi menentang kebenaran. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'na. Maka mereka di kehidupan dunia ini diikuti dengan kutukan. Wafil akhirah, demikian pula di akhirat. Ya. Ala inna adan kafaru rabbahum. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Rabb mereka. Ala bu'dan li'adin kaum Hud. Ingatlah, binasalah kaum Ad, yaitu kaum Nabi Nuh atau kaum Nabi Hud. Ya. Maka ini sebab yang sangat utama, di antara sebab yang menyebabkan turunnya musibah, menyelisih perintah Rasul. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kaum Ad. Dan untuk kita umat Islam, Allah telah mengingatkan: "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya. Orang yang menyelisih perintahnya, ia akan ditimpa oleh sebuah fitnah. Fitnah ini banyak penafsirannya. Mungkin dia bermakna musibah, mungkin bermakna azab, mungkin bermakna petaka. Dia ditimpa oleh sebuah fitnah atau dia akan ditimpa oleh siksaan yang pedih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan di dalam hadis beliau, beliau menyatakan: "Wajulil dzallatu wassabaru ala man khalafa amri." Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan terhadap siapa yang menyelisihi perintah. Iya. Karena itu, hendaknya kita merenungi sejauh mana kita melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita telah mengindahkan kewajiban-kewajiban itu, ataukah kita banyak melanggarnya? Iya. Ataukah kita banyak pelanggarannya? Maka apabila banyak pelanggaran, penyelisihan terhadap perintah Rasulullah, sekali lagi jangan heran apabila terjadi musibah dan malapetaka. Kemudian yang keempat, dari sebab yang menyebabkan turunnya musibah adalah perbuatan kezaliman. Adalah perbuatan kezaliman. Kezaliman itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman. Dan kezaliman banyak bentuknya. Kezaliman yang paling besar adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kezaliman yang kedua, yaitu kezaliman antara hamba dan antara Allah, ada dosa-dosa selain dari kesyirikan. Dan ada kezaliman yang ketiga, kezaliman antara sesama makhluk. Kezaliman antara sesama makhluk. Ini dari bentuk-bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab kehancuran sejumlah umat terdahulu. Allah menerangkan di surah Al-Kahfi, "Watilka al-qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida." Dan itulah negeri-negeri. Kami binasakan negeri-negeri tersebut. Lama zalamu, tatkala mereka berlaku zalim. Tatkala mereka berbuat kezaliman. Dan kami telah menetapkan waktu tertentu untuk kebinasaan mereka. Jika terjadi kezaliman, segera Allah tetapkan waktu kebinasaannya. Iya. Maka perhatikan. Ya, dan kalau kita ingin menghitung dan membuat kamus kezaliman yang terjadi di tengah manusia, apa yang kita biasa lihat, bahkan mungkin kalau seorang membuat kamus kezaliman untuk dirinya sendiri, ya, maka mungkin akan terbit berjilid-jilid. Ya. Maka mungkin kamus itu tidak akan selesainya, tidak akan mencapai huruf Z. Karena banyaknya kezaliman yang terjadi. Dan ini diantara sebab utama yang menyebabkan turunnya musibah dan petaka. Iya. Allah Subhanahu wa taala di sebagian surah, seperti di surah Al-Ankabut, Allah menjelaskan kehancuran kaum Lut, kehancuran kaum Madyan. Kemudian Allah menyebut kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Qarun, Fir'aun, Haman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kebinasaan mereka. Allah berfirman, فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم أن أخذته الصيحة، ومنهم من خطفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. متى kami menyiksa tiap-tiap dari mereka. Semuanya disiksa. Kenapa? Karena dosa yang mereka lakukan. Di antara mereka ada yang kami timpakan hujan batu kerikil kepada mereka. Ya, ini kaum Ad. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, menghancurkan mereka. Ini kaum Samud. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, kami benamkan ke dalam bumi. Ini siapa? Qarun. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, yaitu Fir'aun dan Haman. Ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian Allah mengingatkan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. Sungguh sekali-sekali Allah tidak membalimi mereka. Akan tetapi mereka lah yang membalimi diri mereka sendiri. Ya. Maka musibah itu terjadi karena kezaliman yang mereka lakukan. Ya. Oleh sebab itu, hendaknya setiap dari kita berusaha untuk menghindarkan diri dari segala bentuk kezaliman. Dan mengajak manusia untuk menghindari segala perbuatan kezaliman tersebut. Kemudian sebab yang kelima, dari sebab yang menyebabkan turunnya musibah, adalah banyaknya kerusakan dan kebejatan. Banyaknya kerusakan dan kebejatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira." Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami memerintah orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mereka taat kepada Allah. Ya, diperhatikannya kaitannya kepada orang yang hidup mewah. Sebab arah yang diingatkan di sini kepada orang yang hidup mewah ini cenderung akan banyak mengundang perkara yang tidak baik apabila mereka tidak bertakwa. Jadi begitu mereka diperintah, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan kefasikan di negeri itu. Melakukan kefasikan. Nah, maka tetaplah ketentuan terhadap mereka. Kemudian Allah firman, kami pun menghancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Kami menghancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Maka banyaknya kerusakan, banyaknya kebejatan, ya, ini adalah sebab kehancuran sebuah negeri. Adalah sebab yang menurunkan musibah dan malapetaka. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari tidurnya. Kelihatan keadaan beliau sangat panik. Maka beliau berkata, La ilaha illallah. Wailul lil arab minasyarri qad istarab. Putih al-yawm min radim ya'juj wa ma'juj uslu hadihi. Kata beliau, La ilaha illallah. Celakalah orang-orang Arab. Dari kejelekan yang telah dekat. Saya sebentar lagi akan terjadi kejelekan. Sesungguhnya telah terbuka pada hari ini besi kurungan ya'juj dan ma'juj sebesar ini. Perawi melingkarkan apa? Ibu jari. Melingkarkan ibu jari dan jari tengahnya dilingkarkan begini. Sebagian riwayat 10, sebagian riwayat 9. Jadi maksudnya sudah terbuka sedikit. Dan Ya'juj dan Ma'juj, dua kaum di masa dahulu, mereka membuat kerusakan di muka bumi, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Dan apabila mereka keluar dari kurungan mereka, maka dia akan merusak di atas muka bumi, tidak ada yang bisa menahannya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan hal ini. Ya. Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha yang menjelaskan hadis ini, beliau bertanya, Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun? Apakah kami akan dibinasakan Sedangkan orang-orang saleh berada di tengah-tengah kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza kathura al-khabath." Iya, kalian akan dibinasakan walaupun kalian akan dibinasakan apabila kebajikan kerusakan lebih banyak dan lebih mendominasi. Iya. Perhatikan ya, pertanyaannya, ya Rasulullah, apakah kita dibinasakan dan di tengah-tengah kita ada orang-orang yang saleh? Banyak orang yang saleh. Nabi berkata, iya. Kalau kebijakannya lebih banyak. Apalagi kalau di suatu kaum itu orang-orang salehnya sedikit. Maka ancaman akan lebih dahsyat lagi. Ya. Maka ini di antara sebab yang hendaknya kita renungi. Kita perhatikan. Sebab yang mengakibatkan turunnya musibah dalam petaka. Kemudian sebab yang keenam, dan sebab yang menyebabkan turunnya musibah dan petaka adalah perbuatan dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lahum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Apakah mereka tidak memperhatikan? Apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Generasi sebelumnya diteguhkan kedudukannya. Berbagai kebaikan diberikan. Ya. Ketubuhannya tidak diberikan kepada umat ini. Ya. Diturunkan untuk mereka hujan, lebat, kebaikan bagi mereka. Dialirkan untuk mereka sungai-sungai. Tapi setelah itu, apa yang terjadi? فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِدُنُوبِهِمْ Kami membinasakan mereka lantaran dosa-dosa mereka. Lantaran apa? Dosa-dosa mereka. Jadi mereka dibinasakan karena dosa mereka sendiri. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kami menciptakan generasi sesudah mereka. Iya. Jadi ayat yang sangat mulia menjelaskan salah satu sebab kehancuran turunnya musibah dan petaka. Banyaknya dosa dan maksiat. Dan juga Allah berfirman menjelaskan kehancuran Fir'aun. Kada'bi ali Fir'aun wal ladina min qablihim kafaru bi ayatillah fa afadakumullahu bi dunubihim innallaha qawiyyun shadidul iqab. Seperti keadaan mereka, seperti keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta umat-umat sebelum Fir'aun yang dibinasakan. Mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Maka kami pun menyiksa mereka lantaran dosa-dosa mereka. Ya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaannya. Allah amat keras siksaannya. Maka ini sebab yang keenam. Ya. Sebab yang keenam. Nah, kalau kita melihat di masa ini perbuatan dosa dan maksiat dianggap sebagai perkara yang remeh, perkara yang biasa. Perkara yang biasa. Sampai hal-hal. Ya. Kalau kita melihat kepada 50 tahun. Ya. Sebelumnya. Orang-orang tua kita, nenek-nenek kita. Ya, menganggap hal tersebut sebagai perkara yang tabu. Ya. Perkara yang sangat memalukan. Tapi di masa ini. Itu dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Sebagai keanekaragaman peradaban, suatu hal yang layak didiskusikan. Coba perhatikan, bagaimana ada wawancara dengan orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis. Karena ini perbuatan adalah perbuatan yang dicela oleh seluruh manusia yang berakal. Kemudian perhatikan, bagaimana terjadinya perzinahan kemudian terjadinya berbagai kemaksiatan, hal yang dianggap lumrah di tengah manusia. Karena itulah, apabila terjadi musibah dan malapetaka, bukan hal yang mengherankan. Sebab, dan hal yang mengundang bencana itu terjadi di tengah manusia. Kemudian sebab yang ketujuh dari hal yang menyebabkan turunnya musibah dan petaka adalah berlomba-lomba di dalam menggapai dunia. Berlomba-lomba di dalam menggapai dunia. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Mithwar bin Makhramah radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, "Fa wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat 'ala alladziina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fa tuhlikukum kama ahlakatkum." Ya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan terhadap kalian. Ya. Umat ini tidak dikhawatirkan oleh Nabi menjadi fakir. Ya. Sebab tidak dikhawatirkan terhadap umat. Bahkan harta itu akan menjadi fitnah bagi umat. Oleh itu suatu hadis Nabi bersabda, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ada fitnah yang melimpahnya. Ada ujian yang dihadapkan pada mereka. Dan Nabi berkata, fitnah yang akan menghadapi umatku adalah harta. Adalah harta. Karena itu Nabi berkata, demi Allah, bukan kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian. Tapi yang saya khawatirkan, dunia itu dibukakan untuk kalian. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibukakan untuk mereka dunia. Lalu mereka berlomba-lomba menggapainya. Kalian berlomba-lomba menggapainya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba menggapainya. Dan akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dibinasakan olehnya. Ya. Maka ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kebinasaan semua musibah dan petaka. Apalagi kita menyaksikan di masa ini, ya, banyak dari manusia hanya untuk sesuatu yang rendah dari kehidupan dunia ini, dia mengorbankan agamanya, menjual kehormatannya, ya, menginjak-injak kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Dan ini semuanya dari hal yang hendaknya diperbaiki dan hendaknya selalu direnungi dan diperhatikan. Kemudian harta ini, ya, yang membuat manusia lupa bahwa dia adalah amanah, sehingga mereka melampaui batas di dalam kehidupan. Melampaui batas di dalam kehidupannya. Dan Allah telah mengingatkan, "Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna." Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Tatkala dia merasa dirinya sudah merasa, dia merasa dirinya serba cukup. Iya. Kapan seorang merasa dirinya serba cukup, maka ini cenderung akan membuat dia sewenang-wenang, melampaui batas di dalam kehidupannya. Melampaui batas di dalam kehidupannya. Karena itu, seorang hamba dituntut dia mengambil dari dunia hal yang mendekatkannya kepada Allah. Walaupun dunia ada di tangannya, maka dunia itu dibawa telapak kakinya. Bukan hal yang melalaikannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang melalaikannya dari kehidupan akhirat. Bahkan dunia dia jadikan sebagai jembatan untuk melangkah kepada negeri akhiratnya. Ya, inilah dasar kaidah di dalam menyikapi kehidupan dunia. Dan ini Allah telah tekankan di dalam firman-Nya, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa naqibata min ad-dunya." Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, dan jangan kamu lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Iya. Kemudian sebab yang ke-8 dari sebab yang menyebabkan atau yang mengakibatkan turunnya musibah dan malapetaka adalah bermuamalah dengan cara riba. bermuamalah dengan cara riba dan tersebarnya perzinahan. Iya. Ini dua muamalah semua dari kita, walaupun dia tidak melihat, menutup mata, ya pasti dia mendengar. Ya. Dan pasti dia mengetahui bahwa ini dua dosa telah tersebar di tengah manusia. Telah tersebar di tengah manusia. Bergampangan dengan riba, ya. Melakukan aksi-aksi atau praktik-praktik riba, demikian pula perbuatan zina yang saat ini dan kepada Allah kita mengadukan bagaimana perzinahan tersebut semakin hari semakin banyak wasilah yang mengantar ke sana. Iya. Dan ini dua hal adalah sebab kehancuran, sebab turunnya musibah dan malapetaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud, hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Rasulullah bersabda, "Ma zahara fi qaumin az-zina war-riba illa ahallu bi anfusihim iqaballahi 'azza wa jalla." Tidaklah riba dan perzinahan tampak pada satu kaum kecuali kaum itu telah menghalalkan siksaan Allah terhadap diri-diri mereka sendiri. Jadi kapan tampak di tengah satu kaum, itu artinya mereka sendiri sudah menghalalkan siksaan Allah untuk diri-diri mereka sendiri. Iya. Sekarang praktek riba sangat banyak. Praktek riba sangat banyak. Bahkan riba kadang dikemas dengan bahasa-bahasa indah. Dengan bahasa bunga, dengan bahasa bagi hasil, dan dengan bahasa-bahasa lainnya. Dan kadang sebagian yang membahasakan riba dengan bahasa jasa, dengan bahasa apa membalas budi, dan selainnya. Padahal dia adalah bentuk dari riba, memakan harta manusia tanpa hak, mengambil sesuatu yang tidak dihalalkan baginya, tidak dihalalkan baginya. Demikian pula perzinahan. Ini dari hal yang mengerikan di masa ini. Kita melihatnya di alam nyata, dilihat di media-media yang tertulis, yang terlihat, yang terdengar, seruan-seruan kepada perzinahan, hal-hal yang bisa mengajak kepadanya. Dan ini semuanya adalah sebab yang menyebabkan atau yang mengakibatkan datangnya musibah dan malapetaka. Kemudian sebab yang kesembilan dan sebab yang mengakibatkan turunnya musibah dan malapetaka adalah meremehkan amar ma'ruf nahi munkar. Meremehkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana laknat yang menimpa Bani Israel. Lu'inal ladina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Selagi laknat ya dari Bani Israel, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan melalui lisan Isa putra Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka itu bermaksiat dan mereka melampaui batas. Bagaimana bentuk maksiat dan pelampauan batas yang mereka lakukan? Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh perbuatan mereka sangat jelek. Ya. Kalau hari ini ada yang berbuat kemungkaran, tidak pernah saling melarang. Bahkan santai saja duduk dengannya, tidak menegurnya. Dan ini sebab yang menyebabkan turunnya laknat kepada mereka. Turunnya laknat kepada Bani Israel. Iya. Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang terjadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, thumma yaqdiruna ala an yughayyiru, thumma la yughayyiru illa yushaku ay ummahumullah minhu bi'iqab." Tidak ada satu kaum pun yang diperbuat kemaksiatan-kemaksiatan di antara mereka. Padahal mereka sanggup untuk merubahnya. Namun mereka tidak merubahnya. Tidaklah ini terjadi kecuali dikhawatirkan. Kalau Allah menurunkan siksaan, siksaan itu datang merata. Semuanya kena siksaan. Iya. Semuanya kena siksaan. Maka jangan dia menyangka, oh saya sudah menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Saya sibuk dengan ibadah. Saya sibuk dengan kebaikan. Saya berusaha menutup segala pintu kejelekan. Tapi kapan dia kurang dalam kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, jangan dia merasa aman. Siksaan itu tidak menimpanya. Jangan merasa aman. Siksa atau ujian, petaka apabila turun, tidak menimpanya. Ya. Karena Nabi SAW menerangkan siapa yang diperlakukan di antara mereka kemaksiatan, lalu mereka tidak merubahnya, mereka mampu untuk merubahnya. Nah, berbeda ya dengan orang yang tidak mampu. Ini punya kemampuan. Dikhawatirkan semuanya akan tertimpa adab. Ya. Maka penting menegakkan amar ma'ruf nahi munkar agar supaya manusia itu terhindar dari musibah. Inilah yang kita saksikan sedikitnya orang-orang yang menyeru, yang mengingatkan manusia dari hal-hal yang munkar, banyaknya kemungkaran. Tapi orang yang mengingkarinya diam dan tidak menasihati, ini juga diantara sebab yang menurunkan, mengakibatkan turunnya musibah dan petaka. Kemudian sebab yang ke-10, apabila hilang keadilan di tengah manusia dan tidak ditegakkan hukum-hukum Allah. Ini sebab yang ke-10, hilangnya keadilan, tidak ditegakkannya hukum-hukum Allah. Rasulullah SAW menjelaskan kebinasaan umat-umat terdahulu tatkala mereka tidak berhukum dengan hukum Allah sebagaimana mestinya. Beliau menjelaskan di dalam hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Innama ahlakal ladzina qablakum annakum kanu idza saraqa fihi asy-syarif saraquhu wa idza saraqa fihi adh-dha'if aqamu 'alaihi al-hajj wa inallah law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, mereka itu apabila seorang yang terhormat di tengah mereka mencuri, mereka biarkan, tidak ditegakkan padanya hukum. Tapi kalau seorang yang lemah di antara mereka yang mencuri, maka mereka tegakkan hukum had padanya. Ini keadaan umat sebelumnya. Dan Nabi sendiri menjelaskan bagaimana harusnya umat Islam. Kata beliau, "Wailullah." Jadi Allah, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad mencuri, maka saya sendiri akan memotong tangannya. Ya. Ini sikap yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang harusnya dilaksanakan oleh umat. So, penegakan hukum-hukum itu sangat penting artinya. Sangat penting artinya di dalam menciptakan kehidupan, kesejahteraan di tengah manusia. Perhatikan hukum qisas. Ya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dan pada kalian, di dalam pelaksanaan qisas itu, wahai orang-orang yang berakal, padanya ada kehidupan untuk kalian. Disebut padanya ada kehidupan. Pada pelaksanaan hukum qisas. Dan di dalam hadis disebutkan satu hukum had yang ditegakkan di atas muka bumi itu lebih baik daripada hujan 40 hari. Daripada hujan apa? 40 hari. Hujan 40 hari membawa kebaikan kehidupan bagi manusia. Satu hukum yang ditegakkan kebaikannya lebih baik daripada itu. Membawa kesejahteraan bagi manusia. Tapi kapan hukum ini tidak ditegakkan, hilang keadilan, maka ini adalah sebab yang menyebabkan, mengakibatkan turunnya musibah dan petaka. Iya. Kemudian sebab yang ke-11 adalah ekstrim terhadap segala perkara. Sikap ekstrim, berlebihan, gulu, ini adalah sebab kehancuran hal yang membinasakan umat telah lalu, umat-umat yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka alladziina qablakum bil ghuluwi fid din." Hati-hati kalian. Hati-hati kalian dari sikap ekstrim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap ekstrim mereka di dalam beragama. Ya. Maka ekstrim ini tidak ada baiknya. Agama itu semuanya telah diatur, diterangkan tuntunannya. Siapa yang berjalan di atasnya, maka dia akan seimbang. Siapa yang ekstrim, maka ini adalah sebab kehancuran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam hadis yang lain, di riwayat Muslim, kata beliau, halakal mutanaqqi'un, halakal mutanaqqi'un, halakal mutanaqqi'un. Binasalah orang-orang yang tanattu. Binasalah orang-orang yang tanattu. Binasalah orang-orang yang tanattu. Tiga kali, apa tanattu itu? Tanattu, kata Imam An-Nawawi, adalah orang yang berlebihan di dalam ucapan dan perbuatannya. Orang yang berlebihan dalam ucapan dan perbuatannya. Iya. Kemudian sebab yang ketiga belas, dan sebab yang menyebabkan mengakibatkan turunnya musibah dan petaka adalah tersebarnya kekejian di tengah manusia. Ya. Saya bahasakan tadi dengan beberapa bahasanya, dosa, maksiat, kebejatan, apa namanya, keburukan. Ini kekejian. Keji itu sifat dari dosa yang kadang melebihi dosa yang lainnya. Tersebarnya kekejian. Nah, dan kekejian kadang dia dalam bentuk perbuatan, kadang dalam bentuk ucapan, maupun yang lainnya. Ya. Dan bentuk-bentuk kekejian ini adalah hal yang hari ini sangat tersebar di tengah manusia. Siapa saja ingin buat kekejian, dia bisa sebarkan. Ya. Apakah melalui video atau melalui rekaman, ya, bisa dilihat oleh siapapun. Dan kekejian yang seperti ini, apabila tersebar, Allah telah mengingatkan di dalam Al-Quran. Innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lakum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang keji itu tersebar di kalangan manusia. Ini beritanya, ya. Berita kekejian, ya, tersebar di tengah manusia. Dia menginginkan hal itu, maka untuk mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Untuk mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan sebuah hadis yang sangat agung. Dan saya mengharapkan hadis ini selalu direnungkan. Ini hadis jarang kita dengarkan. Ya. Jarang kita dengarkan dari orang-orang yang menyampaikan. Namun hadis ini terdapat di dalamnya kandungan yang hendaknya selalu kita renungkan. Rasulullah bersabda, "Ya ma'asyaral muhajirin, khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Wahai sekalian kaum muhajirin, ini kitab kepada sahabat. Wahai sekalian kaum muhajirin, ada lima perkara. Apabila kalian tertimpa dengan lima perkara ini, dan saya berlindung kepada Allah, kalian tidak mendapatinya. Lima perkara yang pertama, kata beliau, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fashatihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, tidaklah kekejian itu tampak pada satu kaum, kemudian mereka melakukannya secara terang-terangan. Ya. Ini terjadi atau tidak yang macam ini? Hal yang terjadi. Ya. Tidaklah kekejian itu tampak pada satu kaum, kemudian mereka melakukannya secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit taun. Ya. Dan akan tersebar di tengah mereka penyakit-penyakit yang belum pernah melanda pendahulu-pendahulu mereka yang telah lalu. Dan kita menyaksikan banyaknya penyakit di masa ini tidak pernah tercatat ada pada manusia sebelum masa ini. Nah, ya. Ini yang pertama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, kata beliau, "Walam yanqusul mikyal wal mizan illa ufidu bis-sinin wa shiddatil mu'na wa jawri sultan 'alayhim." Yang kedua kata Nabi, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Ya. Ini mengurangi takaran dan timbangan, ya, sudah merupakan praktik yang banyak ditekuni, ya, apakah di pasar-pasar, ya, ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan ditimpa oleh kemarau yang panjang. Ya. Illa ukhidu bisinin, mereka ditimpa dengan kemarau yang panjang. Dan ditimpa oleh krisis pangan. Ya. Dan akan ditimpa oleh kesewenang-wenangan penguasa. Tiga hal. Kapan dia mengurangi takaran? Ya. Akan datang kemarau yang panjang. Krisis pangan. Ya. Krisis pangan. Ya. Ini krisis-krisis yang seperti ini, kita sudah saksikan bahkan lebih daripada itu. Ya. Dan kesewenang-wenangan penguasa. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra min as-sama', walaula al-baha'im lam yumtaru." Ya. Yang ketiga, tidaklah mereka menunda mengeluarkan zakat harta mereka kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka. Ya. Andai kata bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak mendapatkan hujan sama sekali. Kadang hujan turun, ada yang tidak mengeluarkan zakat, hujan tetap turun. Nah, sebenarnya bukan untuk mereka, tapi untuk siapa? Hewan-hewan ternak. Ya. Maka menahan zakat itu, ya, dan betapa banyak manusia, ya, bukan saja menahan zakat, tapi melupakan ada kewajiban zakat pada dirinya. Ya. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim." Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulnya kecuali Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari kalangan mereka berkuasa terhadap mereka. Kemudian para musuh itu akan mengambil sebagian harta yang berada di tangan mereka. Ya. Ini perhatikan terjadi dengan kaum muslimin. Bagaimana musuh ia bisa berkuasa dan bisa masuk di tengah kekuasaan kaum muslimin? Ya. Ada kekuasaan di dalam kekuasaan. Kemudian yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Tidaklah para penguasa mereka, ya, kapan para penguasa mereka tidak berhukum dengan kitab Allah, dan kapan mereka tidak memilih hukum yang diturunkan oleh Allah, kecuali Allah akan menjadikan kehancuran mereka di antara sesama mereka sendiri. Ya. Ini hadis yang sangat agung sekali, menjelaskan berbagai dosa dan bagaimana dampak dosa tersebut pada kehidupan manusia. Bagaimana dosa-dosa itu mendatangkan musibah dan petaka. Iya. Kemudian sebab yang ke-14 adalah kecikiran yang membinasakan. Ini kelihatannya waktu tidak cukup, ya. Saya masih mencatat di sini ada 17 sebab yang saya persiapkan. Ya, cuman waktunya tidak mencukupi. Saya akan pindah ke pembahasan yang kedua. Ya, secara global saya sebutkan, ya, sebab yang ke-14 kekikiran yang membinasakan, sebab yang ke-15 kesombongan, kebanggaan terhadap diri dan kesewenang-wenangan. Ya, ini juga merasa bangga, berbangga, bersombong, ya, dan sebab turunnya musibah. Sampai pernah disebutkan seorang nabi, ya, diberi tentara yang sangat banyak. Maka Nabi ini berkata, siapa yang mampu menghadapi mereka? Maka Allah memberikan, menurunkan wahyu kepadanya, kamu pilih salah satu dari tiga hukuman. Apakah mereka akan dikalahkan oleh musuh selain dari mereka, atau mereka ditimpa kelaparan, atau mereka ditimpa kematian. Akhir dari kisah, setelah sholat itu sholat, maka Nabi ini setelah musyawarah dengan kaumnya dan sholat, maka Nabi ini memilih agar supaya mereka ditimpa kematian saja. Maka ditimpakanlah kematian dan meninggal dari mereka 70 ribu orang. Ini akibat apa? Adanya kebanggaan pada diri. Ya. Dan hal yang seperti ini sering terjadi dengan manusia, bahkan kadang tidak disadari. Sebab yang ke-16 mengganti perintah Allah. Dan sebab yang ke-17 memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Ini diantara sebab-sebab yang mengundang datangnya musibah dan petaka. Baik, saya akan berpindah ke pembahasan yang kedua. Bagaimana seorang hamba itu terhindar dari musibah dan petaka? Ya. Kehidupan manusia ini telah diatur oleh Allah dengan ketentuan agama yang membawa kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Pada ketentuan-ketentuan agama terdapat keamanan, kedamaian dan ketenangan bagi manusia. Ya. Demikian pula dalam menghadapi petaka dan musibah, agama kita menjelaskan pedoman yang memuat berbagai sebab dan dapat menolak musibah dan petaka serta menjaga keamanan setiap manusia dalam kehidupannya. Ya. Berikut ini saya terangkan beberapa sebab, beberapa amalan yang akan menolak musibah dan petaka dari seorang hamba. Yang pertama adalah ia memurnikan ibadahnya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ini sebab yang paling utama untuk mengangkat segala musibah dan petaka. Allah menjamin di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-An'am, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kesyirikan. Kezaliman di sini artinya kesyirikan. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Perhatikan ayat ini, Allah menjamin keamanan dan petunjuk bagi siapa yang memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak didodai oleh kesyirikan. Keamanan ini mencakup seluruh keamanan yang diperlukan oleh manusia. Keamanan dalam diri, keluarga, masyarakat, keamanan di dunia dan di akhirat. Iya. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seorang hamba dihindarkan dari musibah dan petaka, ya. Dan sebab yang pertama yang saya terangkan tadi, amalan yang pertama memurnikan ibadah, ini amalan hendaknya selalu kita degakkan pada diri kita dan selalu memperbaiki dan meluruskannya. Karena kapan seorang hamba murni peribadatannya kepada Allah, maka itu adalah modal utamanya di dalam kehidupan dunia untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan. Tanpa kemurnian ibadah ini, dia tidak akan merasakan nikmatnya kehidupan. Iya. Kemudian sebab yang kedua, amalan yang kedua yang menolak musibah dan petaka adalah memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Allah menjamin di dalam Al-Quran, siapa yang beristighfar tidak akan disiksa. Allah menyatakan, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Sekali lagi, sungguh Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang mereka selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adab thumma la tunsarun. Dan kembalilah kalian semua kepadanya. Kalimat inabah kembali ini cakupannya luas, bisa beristighfar, bertobat, semuanya masuk dalam inabah. Kembalilah kalian semua kepada Rabb kalian. Ya. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum siksaan itu datang. Jadi menunjukkan siapa yang kembali kepada Allah, bertobat, beristighfar, maka ini akan menolak darinya musibah dan petaka. Iya. Dan Allah menjamin secara umum, siapa yang bertobat pasti mendapat keberuntungan. Allah firman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai kaum mukminun, supaya kalian itu beruntung. Supaya kalian beruntung. Maka keberuntungan adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga, amalan yang ketiga yang menolak musibah dan petaka adalah memperbaiki keimanan. Memperbaiki keimanan. Keimanan adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh. Ya. Keimanan mencakup keimanan kepada Allah terhadap rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifatnya. Demikian pula beriman kepada para malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Juga keimanan memiliki cabang-cabang yang mewujudkan hakikat dari keimanan. Maka barang siapa yang mewujudkan keimanan ini dalam hatinya dengan konsekuensi yang kita sebutkan tadi, telah ada untuknya jaminan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, akan ditolak darinya musibah dan petaka. Allah yang menjadi dalam Al-Quran. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaktibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan akan terangkat musibah dan petaka. Akan turun berkah dari langit dan bumi. Allah firman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min" فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang beriman. Perhatikan amalan salih dan keimanan. Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah. Ini hanya didapatkan oleh orang yang beriman dan beramal salih. Iya. Maka ini sebab memperbaiki keimanan adalah tugas di dalam kehidupan. Adalah proyek umur. Bukan proyek hari ini saja, tahun ini. Adalah proyek seluruh umur kita. Memakmurkan umur dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan cabang-cabang dari keimanan tersebut. Kemudian amalan yang keempat, ya. Yang menolak musibah dan petaka adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersyukur, Allah jamin tidak akan ditimpa oleh musibah. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Ya. Untuk apa Allah menyiksa kalian jika kalian itu bersyukur dan beriman? Jadi kalau kalian bersyukur dan beriman, Allah tidak perlu menyiksa kalian. Ya. Siksaan itu hanya turun pada orang yang tidak bersyukur dan tidak beriman. Dan Allah mengingatkan bahwa dialah Allah yang maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang kufur terhadap nikmat. Dan juga Allah menerangkan tambahan nikmat bagi siapa yang bersyukur. Allah berfirman, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ Inna adabi la syadid. Jika roh kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, maka sungguh saya akan menambah nikmatku. Dan apabila kalian kufur, maka sungguh siksaanku sangatlah pedih. Sungguh siksaanku sangatlah pedih. Syukur ini dari amalan yang hendaknya selalu kita perhatikan. Kita berusaha mewujudkannya di dalam kehidupan. Dan kesyukuran itu akan terwujud apabila ia mewujudkan 5 pondasi. Ya, ada 5 pondasi yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Kalau ingin dianggap sebagai hamba yang bersyukur, maka dia harus menapakkan kakinya di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah ketundukan hamba kepada Rabb-nya. Ini pondasi pertama dari pondasi syukur. Dia tunduk kepada Rabb-nya. Dia tunduk kepada Rabb-nya. Di mana Allah Subhanahu wa taala untuknya segala kesyukuran itu diberikan. Kemudian rukun yang kedua dan rukun kesyukuran, pondasi yang kedua adalah dia cinta kepada Rabb-nya. Dia cinta kepada Rabb-nya yang memberikan nikmat itu kepadanya. Ini rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, dari rukun kesyukuran, pondasi yang ketiga, dia mengakui di dalam hati bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah dan nikmat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pondasi yang keempat dari pondasi kesyukuran, seorang hamba memuji Allah dengan lisannya terhadap segala nikmat yang dia dapatkan. Kalau dia mendapat nikmat, lisannya mengucapkan alhamdulillah. Disebutkan di depannya sebuah nikmat yang dia dapatkan, dia tidak menyebut kecuali nama Allah sebagai bentuk kesyukurannya. Kemudian pondasi yang kelima, dia menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 pondasi dari pondasi kesyukuran yang menyebabkan seorang hamba dianggap sebagai hamba yang bersyukur. Iya. Kemudian sebab yang kelima, amalan yang kelima yang menolak musibah dan petaka adalah senantiasa mengadakan perbaikan di atas muka bumi. Senantiasa mengadakan perbaikan. Ini kaidah dalam agama. Bumi ini adalah bumi yang telah diperbaiki oleh Allah. Kita tidak boleh berbuat kerusakan di atas muka bumi. Allah firman, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya bumi itu. Ya. Bagaimana bumi diperbaiki? Diutus para nabi dan para rasul. Diturunkan kitab-kitab. Ya. Menjelaskan segala kebaikan, menerangkan segala kejelekan agar dihindari. Ini menunjukkan bahwa bumi sudah diperbaiki. Siapa yang keluar dari hal ini, itu artinya dia berbuat kerusakan di atas muka bumi. Iya. Maka mengadakan perbaikan adalah sebuah amalan yang sangat bermanfaat. Sebuah amalan yang akan menjamin seorang hamba terhindar dari azab dan bencana. Allah berfirman, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Dan Rabbmu sekali-sekali tidak akan membinasakan negeri-negeri yang zalim. Tidak akan dibinasakan negeri-negeri yang zalim sepanjang penduduknya masih mengadakan perbaikan. Ingat ya syaratnya. Tidak dibinasakan kapan? Sepanjang penduduknya masih mengadakan perbaikan. Tapi kalau tidak ada lagi perbaikan, tidak ada amalan ketaatan yang ditegakkan, kemaksiatan banyak dilakukan, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada dakwah di jalan Allah, tidak ada saling nasihat menasihati, tidak ada menyebarkan ilmu agama. Ini artinya tidak mengadakan perbaikan. Kapan amalan-amalan ini kurang, maka pasti ancaman bencana akan mengancam di tempat tersebut. Iya. Maka hendaknya selalu direnungi, mengadakan perbaikan. Iya. Di kalimat sangat luas cakupannya. Sangat luas cakupannya. Iya. Amar ma'ruf nahi munkar masuk di dalamnya. Berdakwah di jalan Allah masuk di dalamnya. Ya. Sebab ini dua pokok agama. Dakwah di jalan Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Di antara saudara kita ada yang jatuh dalam dosa. Di antara saudara kita ada yang berbuat amalan yang mengundang petaka. Maka harus ada nasihat. Harus ada yang memperingatkan. Harus ada yang menegurnya. Dan di sini fungsi keberadaan ulama dan orang-orang salih di tengah umat. Agar supaya mengingatkan manusia dari hal-hal yang bisa mendatangkan bencana untuk mereka. Okay. Karena itu dari sifat alim ulama, mereka adalah orang yang sangat sayang kepada umat. Dan di antara bentuk sayang, kesayangan mereka terhadap umat, mereka memberikan nasihat dan wijangan yang menjamin kebaikan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Karena itu kata para ulama, sebenarnya ulama itu lebih menyayangi seorang hamba daripada melebihi kasih sayang ayah dan ibunya sendiri. Melebihi kasih sayang ayah dan ibunya sendiri. Ya. Karena alim ulama ini memperbaiki dunia dan akhirat seorang hamba. Berbeda dengan ayah dan ibu yang mungkin pada terbatas hal-hal yang berkaitan dengan orang tua atau dengan hal yang berkaitan dengan keduniaannya. Tapi ulama menjamin dan memperbaiki untuknya dunia dan akhiratnya. Iya. Maka ini diantara sebab yang hendaknya selalu kita perhatikan. Dan sekali lagi cakupan mengadakan perbaikan, cakupannya sangat luas. Kemudian sebab yang keenam adalah berpegang teguh di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjamin siapa yang selalu berkomitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dijamin untuknya kebahagiaan, tidak akan disesatkan dan tidak akan disengsarakan. Allah berfirman, "Aimma faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Ya. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Ya. Sebaliknya, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Sebagian ulama yang menafsirkan untuknya azab di alam kubur. Ya. Karena di kubur itu orang yang berdosa disempitkan kuburnya sampai melepaskan tulang belulangnya. Ya. Dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini akibat berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kapan dia berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Allah jamin tidak akan disesatkan dan tidak akan sengsara. Kalimat tidak akan sengsara, ini jaminan. Tidak akan disentuh oleh musibah dan petaka yang bisa menghancurkannya. Iya. Kemudian sebab yang ketujuh adalah bersatu dan tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Iya. Kalau menawan di atas kebaikan dan ketakwaan. Allah menjelaskan besarnya nikmat kebersamaan hati kaum muslimin. Dan kebersamaan hati ini menjamin kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Allah firman, "Wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Walakinna Allah allafa bainahum. Innahu azizun hakim." Dialah Allah yang mempersatukan hati-hati mereka. Hati-hati orang yang beriman. Ya, walaupun kalian membelanjakan seluruh ya, kekayaan yang berada di bumi ini untuk menyatukan hati-hati manusia, kalian tidak akan mampu menyatukannya. Kalian tidak akan mampu menyatukannya. Tapi Allah lah yang mempersatukannya. Ya. Perhatikan ya. Menunjukkan bahwa kebersamaan dan kebersatuan kaum muslimin ini adalah sebuah nikmat yang menjamin segala kebaikan untuk mereka. Ya. Dan nikmat inilah yang menyebabkan mereka dihindarkan dari musibah dan petaka. Dihindarkan dari musibah dan petaka. Karena itu Allah di ayat yang lain berfirman, Ya. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Jangan kalian berselisih, berpecah, ya, sehingga kalian itu menjadi lemah dan hilang kekuatan kalian. Hilang kekuatan kalian. Ya. Inilah hal yang sangat disayangkan. Kamu lihat, ya, berbagai perselisihan, perpecahan, ya, manusia, umat Islam di kotak-kotak oleh kelompok-kelompok, golongan-golongan. Ya. Dan ini dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kapan perselisihan ini terjadi, maka itu akan menjauhkan hati kaum mukminin. Jangankan di dalam masalah yang besar, di masalah sholat misalnya, sholat yang tidak merapatkan shaf, ya, harusnya shaf antara mukmin dan mukmin di sebelahnya ketika sholat, dia rapatkan barisannya, tidak ada celah antara keduanya. Ya. Dan ketika bersholat, disyariatkan untuk rapat, atau disyariatkan untuk sejajar. Siapa yang keluar dari ketentuan ini? Kata Nabi, la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Sungguh kalian luruskan shaf-shaf kalian, atau Allah akan membuat hati-hati kalian bercerai-berai. Ini satu penyelisihan. Membuat hati apa? Bercerai-berai. Berselisih. Menjadi tidak enak. Apalagi perselisihan yang membuat badan itu berselisih. Ini bukan dalam masalah shaf. Membuat mereka bertikai. Setiap kelompok bangga terhadap apa yang dia milikinya. Setiap kelompok, ya, mengangkat orang yang bersamanya, memberikan loyalitas kepadanya. Walaupun orang itu adalah orang yang banyak berbuat maksiat, orang yang fajir. Orang yang saleh akan direndahkan, dihinakan. Sebab bukan dari kelompoknya. Dan ini dari musibah yang kita saksikan. Menimpa umat. Karena itulah siapa ingin kebaikan, hendaknya dia menjaga, selalu tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah mengingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Sebab yang kedelapan, amalan yang kedelapan yang menolak musibah dan petaka adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini diselamatkan dari siksaan. Allahumma rinta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama badakhirin. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepada-Ku, Dia akan mengabulkannya. Sungguhnya orang yang bersombong dari berdoa kepada-Ku, dari beribadah kepada-Ku, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dengan dalam keadaan dihinakan. Perhatikan ya, jika berdoa dianggap sombong, dipastikan untuknya siksa. Menunjukkan bahwa siapa yang berpaling dari doa ini adalah sebab turunnya musibah dan petaka. Sebaliknya, siapa yang selalu berdoa, maka ini adalah hal yang menjamin untuknya kebaikan dan mengangkat musibah dan petaka. Saya berikan di sini sebuah kisah yang dimaklumi dalam sejarah. Ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, kisah tiga orang di masa sebelum Islam. Tiga orang ini, ya, melalui atau mereka berjalan di suatu tempat, tiba-tiba hujan turun, ya, yang mengharuskan mereka berteduh di sebuah gua pada suatu gunung. Maka saat mereka berteduh di sebuah gua, ya, bebatuan dari gunung tersebut jatuh, runtuh menutupi mulut gua, sehingga mereka tidak bisa apa? Tidak bisa keluar. Bagaimana cara yang bisa keluar? Batu menutupinya. Maka tiga orang ini pun saling berkata antara sesama mereka, "Unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillah. Fad'u Allah biha la'alla Allah yufarrijuha lakum." Ya. Lihatlah amalan-amalan salih yang pernah kalian lakukan karena Allah. Dan berdoalah kepada Allah dengan menyebut amalan salih itu. Pasti Allah akan apa? Memudahkan bencana yang menimpa kalian. Ya. Maka dimaklumi ya, orang yang pertama maju, ya, dia berdoa, dia sebutkan amalan salihnya, maka terbukalah sedikit dari apa? Dari mulut gua itu. Ya. Nah, orang yang kedua juga, kalau itu maju, ya, terbuka sedikit yang lainnya, tapi masih belum bisa keluar. Kalau orang yang ketiga maju, Ya, terbukalah gua tersebut dan akhirnya mereka apa? Bisa berjalan keluar. Perhatikan, ini dari doa yang mengangkat musibah dan petaka yang menimpa seorang hamba. Kemudian sebab yang kesembilan adalah bersabar. Sebab yang kesembilan adalah bersabar. Sabaran ini ya, adalah kunci yang sangat utama. Kunci yang sangat besar yang mengangkat musibah dan malapetaka dari seorang hamba. Ya. Siapa yang tidak punya kesabaran, maka tidak ada pahala kebaikan untuknya pada musibah yang menimpanya. Nah, kata Allah, ingatkan wabashshiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmat wa ulaika humul muhtadun. Mereka inilah orang yang mendapat selawat dari Rabb mereka, petunjuk dan rahmat. Ya, rahmat. Dan mereka inilah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Jaminan yang sangat indah ya, bagi orang yang bersabar. Ya, semua kita mengetahui bagaimana bencana dan musibah yang menimpa kan? Menimpa Bani Israel. Ya. Menimpa Bani Israel. Dan Bani Israel sama sekali tidak punya kekuatan untuk menghadapi Fir'aun yang penuh dengan kesenangan. Tidak memiliki kekuatan kecuali satu saja. Kekuatan kesabaran. Dengan kesabaran inilah Allah menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Setelah dibinasakannya Fir'aun dan bala tentaranya, Allah terangkan di surah Al-A'raf, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Kemudian kami wariskan bumi ya, dari timur sampai baratnya kepada kaum yang dulunya mereka ditindas di atas muka bumi, itu Bani Israel. Dan sempurnalah kalimat kebaikan Rabbmu untuk Bani Israel disebabkan karena apa? Karena kesabaran mereka, hanya bermodal sabar sehingga terangkat musibah itu. Ya. Dan ini kesabaran banyak hilang dari hati manusia. Banyak hilang dari hati manusia. Yang mendapatkan apa ujian, ada kesulitan, yang merasa ada kezaliman yang terjadi, yang merasa ada yang tidak beres, tiba-tiba keluar, ya, melakukan demonstrasi ya, atau melakukan ya, perkara-perkara yang tidak dibenarkan di dalam agama. Maka ini bukan dari makna kesabaran. Dan ini tidak mendatangkan kebaikan. Justru menambah bencana itu di atas bencana. Maka seorang hamba ya, lebih banyak bersabar itu lebih baik baginya. Dan Allah mengingatkan inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat, tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ya. Kemudian sebab yang ke-10 yang menyebabkan seorang hamba dihindarkan dari musibah adalah dia meniti 3 jalan keselamatan. Ya. Saya sebut 3 jalan keselamatan sebab ada 2 hadis yang ingin saya sebutkan di sini. Dan 2 hadis ini dua-duanya menjelaskan jalan keselamatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang pertama, diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, dikuatkan oleh Al-Mundiri dan Syekh Al-Albani dari beberapa jalurnya. Nabi bersabda, "Salatun muhlikat wa salatun munjiyah." Ada 3 hal yang membinasakan dan ada 3 hal yang menyelamatkan. 3 hal yang membinasakan, ini 3 hal yang membinasakan, semuanya sudah saya sebutkan. Di sebab-sebab turunnya apa? Musibah. 3 hal yang membinasakan, kata Nabi, syukhun muta, kekikiran yang diperturutkan. Ya. Yang kedua, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi. Yang ketiga adalah seorang bangga dengan dirinya sendiri. Ya. Ini 3 hal yang menghancurkan. Kemudian Nabi menyebutkan 3 hal yang menyelamatkan. Yang pertama kata beliau salatu menjiat khasyatullahi fisirri wal alamiyah. Khasyah takut kepada Allah saat sendiri maupun terang-terangan. Dia jangan takut kepada Allah saat terang-terangan saja. Bahkan ketika dia sendiri tidak ada orang, dia juga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini keadaan banyak dari manusia. Kalau di depan orang, kadang dia tidak berbuat maksiat. Tapi kalau dia sendiri, dia melanggar larangan-larangan yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang menyelamatkan, wal-qasdu fil-faqri wal-gina. Bersikap pertengahan dalam hal kefakiran dan kekayaan. Dia berada di pertengahan. Dan yang keempat, wal-adl fil-ghadab wal-ridha. Dia berlaku adil dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridha. Ini tiga hal yang menyelamatkan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi juga menyebutkan tiga hal yang menyelamatkan. Nabi ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir Al-Juhani. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan keselamatan? Maka Rasulullah menjawab, amsik alaika lisanak wa liyata'ka baituka wa basi ala khati'atik. Jagalah lisan engkau. Yang pertama, jagalah lisan engkau. Dan hendaknya, yang kedua, hendaknya engkau merasa lapang dengan rumahmu. Rasa lapang dengan rumah ini kinayah ya. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia gunakan nikmat itu dengan beribadah walaupun rumahnya sempit. Tapi dia merasa lapang, bisa beribadah di dalamnya. Senang di dalamnya. Daripada dia keluar rumah, bikin keributan. Ya. Mengejar fitnah, lebih bagus dia duduk di rumahnya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wabaki ala khafi'atik, dan tangisilah kesalahan-kesalahan. Tangisilah kesalahan-kesalahan. Ini tiga hal yang menyelamatkan. Kemudian sebab yang terakhir di sini, amalan yang terakhir, yang menghindarkan seorang hamba dari musibah dan petaka, ya sebenarnya ini bukan pembatasan, saya hanya memberikan ya, poin-poin yang bisa mengingatkan, menjadi bahan renungan. Ya. Yang terakhir adalah menanamkan makna ketakwaan di dalam hati. Menanamkan makna ketakwaan di dalam hati. Sebab takwa ya, adalah jaminan keselamatan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan adakan jalan keluar baginya. Allah adakan jalan keluar baginya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga menjelaskan ayat. Ya, beliau menerangkan, yakni menyelamatkannya dari segala kesulitan di dunia dan di akhirat. Jadi selamatkan dari segala kesulitan di dunia dan di akhirat. Ya, dan ini takwa, penjelasan dan kandungannya sangat luas sekali. Ya, di dalam uraian makna takwa terdapat kebaikan-kebaikan yang menjamin kebahagiaan dan ketenangan seorang hamba di dalam kehidupan. Baik. Kemudian renungan yang ketiga yang ingin saya ingatkan di sini, ya, bahwa pada saat musibah dan petaka itu terjadi, ada beberapa hikmah dan manfaat di belakangnya. Ya, ya Allah telah tentukan hikmah-hikmah di belakang cobaan dan musibah tersebut. Ya, walaupun manusia kebanyakannya memandang musibah dan petaka itu dengan kasat mata. Dia hanya melihat musibah itu pahit, ya. Hal yang tidak menyejukkan, hal yang mendatangkan penderitaan, kesedihan, ratap tangis. Ya. Ini pandangan secara kasat mata yang banyak dipandang oleh manusia. Tapi dia tidak pernah melihat bahwa sebenarnya di balik hikmah dan petaka itu ada hikmah-hikmah dan manfaat yang Allah tetapkan bagi orang-orang yang beriman. Sekali lagi, bagi orang-orang yang beriman. Karena itu, saya ingin mengingatkan renungan-renungan ini. Hikmah-hikmah ini. Sebab ini pembahasan jarang ada yang menyentuhnya. Pembahasan, ya, sedikit kita ketemukan orang, ya, mencermatinya. Ya, padahal ini adalah pembahasan yang sangat jelas di dalam syariat kita. Ya. Hal yang diterangkan oleh para ulama kita. Maka saya di sini akan membacakan beberapa hikmah ya, secara ringkas. Ya, secara ringkas beberapa hikmah ini dari beberapa buku, di antaranya buku Al-Imam Al-Is bin Abdi Salam yang berjudul Fawa'ilul Mihan wal Balwa. Ya, arti bukunya manfaat-manfaat ujian dan cobaan. Dan ada juga buku dari Ibnu Al-Qayyim ya, di dalam Zadul Ma'ad, dia juga menyebutkan obat yang apa menghilangkan ya, kesedihan, cobaan dan siksaan. Itu juga beliau menyebutkan sejumlah hikmah. Dan dalam kitab beliau juga Tariq Al-Hijrata ini beliau menerangkan sejumlah perkara tentang hikmah ini. Hikmah yang pertama ya, di belakang ada yang musibah dan petaka agar seorang hamba mengenal keagungan rububiyah Allah dan kemuliaannya. Ya. Bila Allah menghendaki kejelekan bagi hamba, Allah menghendaki musibah dan petaka diturunkan ya, pada hamba, maka tidak seorang pun yang bisa menolaknya. Tidak seorang pun yang bisa menolaknya. Ini diantara manfaat musibah, hendaknya dia lembut. Ya. Walaupun dia penguasa yang terkuat di atas muka bumi ini, kapan Allah menurunkan ciptaan, menurunkan musibah, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Allah firman, wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Apabila Allah menghendaki kejelekan pada satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolak kejelekan itu. Sekali-sekali tidak ada pelindung bagi mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian hikmah yang kedua adalah mengenal seorang hamba ya, mengenal kehinaan dan kerendahan dirinya ya, sehingga kehinaan dan kerendahan diri ini mewarnai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, saat dilanda musibah, manusia akan menyadari keadaannya ya, sebagai para hamba dan di bawah kekuasaan Allah. Mereka semua tidak bisa lepas dari ketetapan dan pengaturan Allah. Tidak bisa lepas dari kadar dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pengakuan seorang yang beriman tatkala dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga ya, dari hikmah adalah mengantar hamba kepada pintu ikhlas. Ya. Saat musibah terjadi ya, ini akan mengantarnya untuk berdoa hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Dan ini membukakan untuknya pintu ikhlas. Ya. Allah firman, wa in yamsaka Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah menghendaki kalian disentuh oleh kemudaratan, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal bar idza hum yushrikun. Apabila mereka ya, menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ya, itu saat berada di kapal, ada musibah badai, ini menyebabkan mereka ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang keempat, agar hamba itu bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jika dia disentuh oleh musibah, ini akan menyebabkan dia berpikir ya, dan setelah ia merenungi, ternyata dia banyak dosa dan banyak kesalahan, banyak kekurangan dalam menegakkan perintah, akhirnya ia pun bertobat dan kembali kepada Allah. Allah mengingatkan, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Apabila manusia itu disentuh oleh kejelekan, ia pun berdoa kepada Rabbnya, kembali kepadanya. Itu sifat manusia. Tapi begitu dia berdoa kembali, ثم إذا حول ثم إذا خوله نعمة من نسي ما كان يدعو إليه من قبل. Kemudian ketika Allah menyingkap musibah itu diganti dengan nikmat, ya, dia kembali lupa apa yang sebelumnya dia berdoa kepadanya. Waj'ala lillahi andalan liyudilla an sabili, dan dia menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan untuk menyesatkan dari jalannya. Maka orang yang seperti ini, ya, sudah kena musibah, berdoa supaya diangkat musibahnya, Allah berikan nikmat, tapi dia balas dengan kekufuran. Allah ingatkan, "Qul tamatta bi kufrika qalilan." Silahkan kamu bersenang-senang dengan kekafiranmu sementara waktu. Ya. Innaka min ashabin nar. Sesungguhnya engkau termasuk penghuni neraka. Kemudian hikmah yang kelima, ya, di balik keberadaan musibah dan petaka ini akan menyebabkan adanya doa dan penyerahan diri kepada Allah. Menyebabkan adanya doa dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saat dia tertimpa musibah, tidak seorang pun manusia yang bisa menolongnya. Maka dia berdoa dan menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini banyak ayat-ayat ya yang semakna untuk hikmah yang keenam. Baik. Kemudian hikmah yang kelima tadi ya. Kemudian hikmah yang keenam menumbuhkan sifat al-hilm dan menumbuhkan sifat al-hilm. Hilm itu artinya dia punya akal, punya kedewasaan dan kesabaran saat ditimpa musibah. Kalau pada seorang kalian tertimpa musibah, segera dia panik. Jadi saat dia tertimpa musibah itu menjadi pelajaran baginya untuk di masa mendatang, bila ia tertimpa musibah, ia tenang di dalam menghadapinya. Tenang di dalam menghadapinya. Ya, dan ini keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah ayahnya menentang, ya, tidak menerima dakwanya, maka itu adalah hal yang membuat Nabi Ibrahim bersedih. Namun Allah mensifatkan Nabi Ibrahim, innahu la'awwabun hadim. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu sangat lembut hatinya dan beliau ini sangatlah hilim. Ya. Beliau sangat hilim, yaitu sangat berakal, penuh kedewasaan dan kesabaran. Ya. Dan Nabi memuji Al-Asyad Abdul Qais, beliau katakan, inna tika khaslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal-ana. Pada engkau ada dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat al-hilm, ya, dan al-ana, tidak tergesa-gesa. Kemudian hikmah yang ketujuh ya. Hikmah yang ketujuh adanya sifat memberi maaf kepada orang-orang yang tertimpa musibah ya. Dan ini realisasi dari firman Allah wal afina 'anil nas. Yang dari sifat orang yang beriman adalah memaafkan manusia ya. Maka saat ia tertimpa musibah, ia merasakan bagaimana pahitnya musibah tersebut. Allah tidak memaafkannya, menurunkan untuknya musibah ya, atas kesalahan yang dia lakukan. Maka hatinya pun tergerak untuk biasa memaafkan manusia, agar supaya dengan amalannya biasa memaafkan manusia, Allah juga selalu memaafkannya. Allah akan selalu memaafkannya. Kemudian yang ke-8, dari hikmah dilakukan musibah adalah mendidik diri untuk bersabar. Dan ini sekiranya kita telah terangkan sebagiannya, dan akan datang penjelasan khusus tentang kesabaran. Kemudian hikmah yang ke-9, musibah itu menggugurkan dosa dan kesalahan. Musibah menggugurkan dosa dan kesalahan. Ya, saya sudah sebutkan ya hadis di awal pembahasan. Ya, di mana seorang mukmin itu tidaklah dia ditimpa oleh sakit terus menerus. Tidak ditimpa oleh keletihan, ya, penyakit, kesedihan, sampai gundah, gulana yang menyusahkannya. Ya, kecuali seluruh hal ini akan menjadi sebab digugurkannya kesalahan-kesalahannya. Jadi musibah yang menimpanya itu akan menggugurkan kesalahannya. Kemudian hikmah yang ke-10, adanya kegembiraan pada hamba lantaran sejumlah manfaat di balik musibah. Ya. Kena musibah, begitu seorang tahu manfaatnya, dia kena musibah bersabar dan bergembira dengan hal tersebut. Ya, dan ini tingkatan yang sangat tinggi bagi orang yang beriman saat tertimpa musibah. Dan ini sifat para nabi. Karena itu Rasulullah berkata, wa in kanu la yafrahuna bil bala kama tafrahuna bil raha. Sesungguhnya para nabi itu mereka sangat bergembira dengan musibah sebagaimana kalian bergembira dengan kemudahan. Ya. Jelas ya? Dan ini derajat yang sangat tinggi di dalam peribadatan. Sebab jika dia tertimpa musibah, dia ridha dengan ketentuan Allah. Dan ridha ini ibadah yang sangat agung. Karena itu mereka bergembira dengan berbagai manfaat di belakang musibah. Ya. Kemudian yang ke-11, ya. Dari hikmahnya menimbulkan adanya kesyukuran. Adanya kesyukuran lantaran berbagai musibah yang atau berbagai manfaat di belakang musibah tersebut. Allah telah memerintah secara umum, washkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah terhadap nikmat Allah kepada kalian kalau memang kalian hanya beribadah kepadanya. Kemudian yang ke-12, dari hikmah di belakang musibah ini menimbulkan rasa rahmat dan tiba terhadap mereka yang tertimpa musibah. Ya. Di saat musibah melanda, maka muslim yang lainnya, orang yang lain yang tidak tertimpa musibah, akan timbul di dalam hatinya apa? Rasa rahmat, rasa iba terhadap saudaranya yang lain, sehingga ia mengulurkan tangannya, memberikan bantuan, berbuat kebaikan. Kemudian yang ke-13, ya, ini saya ringkas ya, saya enggak terangkan semua dalil dalilnya, menawar pembatasi. Kemudian yang ke-13, dari manfaat musibah, hikmah di balik musibah adalah mengenal besarnya nikmat afiat. Ya. Besarnya nikmat afiat. Kita semua ini berayun dengan nikmat. Dan dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Ya. Tidak ada hal yang menyusahkan hati kita. Ya. Dan ini nikmat. Tapi seorang hamba biasanya tidak mengenal sadar nikmat yang ia tengah berada di dalamnya kecuali setelah nikmat itu dicabut darinya. Nanti kalau dia kena musibah, dia sakit, baru dia sadar. Oh, rupanya dulu kesehatannya itu adalah nikmat yang harus dia syukur. Karena itu dengan adanya musibah ini mendidiknya untuk mengingat bahwa nikmat afiat itu adalah nikmat yang sangat berharga yang hendaknya dia ingat. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan doa. Ya. Kata beliau, siapa yang melihat, siapa yang menyaksikan orang yang tertimpa ujian, maka hendaknya dia membaca, Alhamdulillahilladzi afani mimma yubtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Kata beliau, ya, segala puji hanya untuk Allah yang memberi afiat kepadaku terhadap sesuatu yang menimpamu. Ya, yang kepada orang yang kena musibah, dia berkata, segala puji hanya untuk Allah yang memberi afiat kepadaku. Ya. Apa? Terhadap sesuatu yang menimpamu. Dan Allah telah memberikan keutamaan kepadaku di atas banyak dari makhluknya. Ya. Diajarkan doa ini. Dan siapa yang membaca doa ini ketika ada orang yang kena musibah, ya, kena ujian, maka Nabi berkata, dia tidak akan ditimpa oleh ujian tersebut. Dia tidak akan ditimpa oleh ujian tersebut. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Baik. Kemudian yang ke-14, hikmah yang ke-14 adalah dia mengharapkan pahala yang Allah siapkan untuknya di akhirat apabila dia bersabar. Ya. Karena Rasulullah bersabda secara umum, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka dia ditimpa, dia akan ditimpa oleh musibah. Ya, perhatikan hadis yang agung ini ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Siapa yang Allah kehendaki padanya musibah, atau siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan ditimpa oleh apa? Oleh musibah. Kemarin kebalikannya, orang yang tidak pernah tertimpa musibah, ujian, cobaan, maka itu artinya Allah tidak kehendaki padanya apa? Padanya kebaikan. Baik. Kemudian yang ke-15 dari manfaat dan hikmah di belakang musibah dan petaka, ya, ada manfaat-manfaat, hikmah-hikmah yang tersembunyi di belakangnya. Kadang kita tidak mengetahuinya. Ya. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Asa an takrahu syai'an وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Ya, kadang kalian benci pada sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Dan kadang kalian cinta kepada sesuatu, padahal sesuatu itu adalah jelek bagi kalian. Ya. Maka di belakang musibah itu kadang ada hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Tapi sepanjang seorang hamba ridha terhadapnya, menerima ketentuan Allah, maka Allah akan bukakan untuknya berbagai kebaikan kadang tidak pernah terlintas di dalam benaknya. Kemudian yang ke-16, musibah ini akan menahan manusia untuk berlaku sombong, congkak, dan sewenang-wenang. Ya. Dan ini adalah sifat manusia. Ya. Kalau dia ada kelebihan, dia sewenang-wenang. Tapi kapan dia tertimpa oleh musibah, baru dia sadar. Dia mengerti akan jati dirinya, sehingga ia tidak lagi bersombong terhadap nikmat yang dia dapatkan. Kemudian yang ke-17, di antara hikmahnya, musibah ini mendidik hamba untuk ridha terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara manfaat yang paling besarnya, dan Nabi telah mengingatkan hal ini. Inna idhamil jazai ma'a idhamil bala'i, wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum, fa man radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukh. Ya. Kata beliau, sesungguhnya besarnya pahala bersama dengan besarnya cobaan. Jadi kalau cobaannya semakin besar, pahalanya semakin besar. Dan apabila Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Allah akan menguji kaum tersebut. Ya. Perhatikan ya. Kalau Allah cinta kepada satu kaum, dia akan diuji. Siapa yang ridha, dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian hikmah yang ke-18, hadisnya sahih tadi ya. Keluar dari Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian hadis yang ke-18 atau hikmah yang ke-18, ya. Adanya musibah ini menampakkan konsekuensi dan keagungan nama-nama Allah dan kesempurnaan Asmaul Husna. Ya. Allah menyebut dirinya dengan berbagai nama. Ar-Rabb yang Maha Mengatur, Maha Berkuasa. Jika musibah turun, tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Allah Maha Aziz, Maha Perkasa. Jika Allah menurunkan musibah tanpa keagungan namanya. Allah Al-Hafiz yang Maha Menjaga. Jika musibah turun, baru dia sadar bahwa betul-betul tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari mana? Dari Allah. Ya. Maka ya, musibah ini kadang mengingatkan seorang akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-19, keberadaan musibah di tengah manusia itu akan membuat seorang hamba tersadar bahwa seluruh manusia itu tergantung kepada penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak ada rahmat dan perlindungan Allah, niscaya dia akan binasa di tengah badai musibah dan petaka. Iya. Kemudian yang ke-20, hikmah yang ke-20, seorang hamba yang didera oleh petaka akan banyak merenungi sebab yang mendatangkan petaka. Iya. Sebab yang mendatangkan petaka. Dan ini sudah kita uraikan di awal bab. Kemudian yang terakhir di sini, yang saya ingatkan, bahwa keberadaan musibah dan petaka ini sering mengingatkan hamba akan hakikat dari kehidupan dunia yang hanya sementara. Ya. Dunianya tertimpa musibah hilang, sementara sirna. Dan ini akan mengingatkannya akan kehidupan akhirat. Ya. Ini beberapa hikmah dan renungan di balik musibah dan petaka. Ya, jarang ada yang memperhatikannya. Padahal dia adalah jenjang-jenjang peribadatan yang sangat agung. Ya, bentuk-bentuk ketakwaan yang sangat berharga. Nah, ini kelihatannya waktu sudah membatasi. Sebenarnya masih ada satu pembahasan tentang masalah kesabaran. Ya. Dan ada pembahasan lain di kesabaran ini. Karena saya terangkan di sini bagaimana kiat-kiat yang membantu seseorang itu bisa bersabar menghadapi musibah. Tapi waktu membatasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya melipat gandakan kebaikan untuk kita semua. Ya, dan selalu memberikan afiat, kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang menempuh jalan-jalan istiqamah, menegakkan amalan-amalan yang menolak musibah dan petaka. Dan semoga kita semua tergolong hamba yang selalu merenungi dan menyadari amalan-amalan yang kadang kita lakukan, dan amalan tersebut adalah sebab yang mendatangkan musibah dan petaka. Ya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menganugerahkan kepada kita semua rasa takut kepadanya yang menyebabkan kita dijauhkan dari maksiat. Dan Allah menganugerahkan kepada kita semua ketaatan yang mendekatkan kita kepada surga-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu keyakinan yang meringankan segala musibah yang menimpa. Dan saya bermohon kepada Allah agar tidak dijadikan musibah yang menimpa kita itu pada hal yang menyangkut keagamaan kita. Dan semoga kita semua tergolong sebagai hamba-hambanya yang bersabar, hamba-hambanya yang menuai kebaikan dan keutamaan saat musibah melanda. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Baik, ini ya dipotong. Apakah seluruh bencana yang terjadi telah tertulis di Lauhul Mahfuz? Jelas ya, semua bencana yang terjadi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sebab segala yang ditakdirkan tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Iya. Inna dzalika fi kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asabakum min musibah fi anfusikum في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Tidak yang menimpa kalian dari musibah di muka bumi tidak pula pada diri kalian kecuali semuanya sudah tercatat dalam kitab sebelum terjadinya musibah tersebut. Baik. Ini waktunya sudah habis ya.